papatan. Lah kok meteng barengan. Lah sampean murka. Piye iki, Mbok? Mbok. Mas, ojo sampai tua. Pojo loro wis tak turuti. Lah piye enggak? Pojo telu wis tak iyani. Iya bener. Pojo papat wis tak kabuli. Istri soleh. Pasan meteng barengan. Lah teko kene iki. Saiki kapokmu kapok koyo koyo kudu minggah.